never promise us that life is going to be easy. You never tell us that we'll never struggle. But you promise that you will always be there for us. And now, this is all what I can give for you. I love you, and I will always do. Berikan malam ini untukku, terangi tiap langkah jalan hidupku. Biar ku dengar suaramu, biar ku renung katamu. Kau waktumu tuku, tinggalkan memori terindah selalu dari semua yang ada. Kau biarkan ku memilih kapanpun aku. Kau yang aku